Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain-main itu memang kebutuhan hidup. Bersenang-senang itu siapa yang tidak mau? Memang dunia ini adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia itu memang permainan dan sia-sia. Semuanya itu akan berlalu. Hanya kehidupan akhiratlah yang akan kekal dan abadi dan hakiki. Adapun kehidupan dunia, semua itu adalah fana. Hanya sementara dan akan terus berputar. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena seorang muslim haruslah menjadi orang yang pandai, cerdas. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali amwalukum, harta kalian, auladukum, anak-anak kalian ini menjadikan kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, Anda di dunia ini diadakan untuk Anda adalah agar Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali agar mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu tujuan yang istimewa ini, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala membekali Anda sebagai umat manusia dengan segala kenikmatan yang ada di dunia beserta isinya. Allah menegaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di dunia ini, di muka bumi, langit beserta isinya, semuanya diciptakan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan balasan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan imbalan. Ma uridu minhum min rizqin, kata Allah. Allah tidak mengharapkan balasan, ucapan balas budi atau terima kasih atau yang lainnya. Yang Allah inginkan hanya ada satu, yaitu apa? Ibadah. Allah tidak lapar, Allah tidak haus, Allah tidak miskin, Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah tidak pernah lelah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ingin agar kita membantu, menolong, memberinya rezeki atau makan dan minum, bukan. Namun agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang sadar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang bila Anda merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kikir. Namun Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang sombong, orang yang enggan untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan murka dan marah bila Anda merasa congkak, angkuh, tidak beribadah. Innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadinya orang yang yastakbirun, merasa enggan, merasa angkuh untuk merendahkan, untuk menempelkan dahinya ke lantai, sujud kepada Allah, bersimpuh kepada Allah. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diceburkan ke dalam siksa neraka. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan ceburkan mereka dalam siksa neraka jahannam, dalam kondisi mereka terhina dina, dalam kondisi mereka tersiksa, menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang amila dana nafsahu, menundukkan hasrat, selera, ambisi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan terus berbekal diri, menyiapkan dirinya dengan apa? Dengan amalan-amalan saleh yang itu merupakan bekal menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Carilah bekal dan ketahuilah, sebaik-baik bekal yang harus engkau persiapkan adalah ketakwaan. Takwa bekal Anda hidup dunia, dan takwa adalah bekal Anda kelak ketika Anda harus berhadapan langsung, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun kenikmatan dunia, semegah apapun istana di dunia, sebanyak apapun harta yang ada di dunia ini, jangan sampai menjadikan Anda lalai. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang beriman adalah mereka yang tidak terlalaikan oleh apapun dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik oleh tijarah, perdagangan, urusan keluarga atau apapun, mereka tidak lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Yang abadi, yang kekal adalah kelak di hari kiamat. Abadi karena tidak akan pernah hilang. Kehidupan yang nyata karena tidak akan ada mati lagi. Itulah kehidupan yang sejati. Karena saudaraku seman sakidah, sadarilah dunia ini hanya sementara. Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya dunia ini sesaat bagaikan orang yang musafirin, bagaikan orang yang musafir yang singgah di bawah pohon. Tidak lama lagi dia akan meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Demikian juga Anda di dunia ini hanya sementara singgah. Karena jangan Anda lupa seakan-akan ini adalah kehidupan tempat Anda yang abadi. Bukan. Ini adalah tempat persinggahan Anda untuk kelak Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, tidak terbadai oleh ayunan asyiknya, nikmatnya, sejuknya angin sepoi-sepoi yang Anda rasakan semasa bermain hidup di dunia, baik dengan permainan semacam ini atau permainan harta, wanita, anak atau yang lainnya, karena semuanya itu akan Anda tinggalkan. Ingat, ketika Anda mati, kata Rasulullah, yatba'ul mayyita thalath, hanya ada tiga hal yang akan mengantarkan Anda ke alam akhirat, kepada kehidupan yang sejati, ke tempat persinggahan Anda terakhir, yaitu di akhirat. Yatba'ul mayyit thalath, ada tiga hal. Yang pertama, maluhu wa auladuhu wa ma'wa amaluh, anak, harta dan amalan. Namun yang dua itu tidak setia. Sehebat apapun, sebaik apapun anak Anda, sesolah apapun istri Anda, sesetia apapun istri Anda, ia tidak akan rela, tidak akan siap untuk menemani Anda dalam kubur. Ia hanya mengantarkan ke pintu kuburan, kemudian dia akan pergi. Harta Anda pun demikian, ia akan sesaat. Karyawan Anda, pasukan Anda, atau apapun namanya, ia sesaat mengantarkan Anda ke alam kubur, hanya sampai di pintunya saja. Setelah itu mereka akan menimbun Anda dengan tanah, dan mereka akan meninggalkan Anda seorang diri. Hanya satu yang setia, yaitu apa? Amaluka, amalanmu. Karena sudahkah Anda menyiapkan teman sejati Anda yang akan menemani Anda dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, yaitu amal ketakwaan. Itulah teman yang sejati, itulah keluarga yang setia yang tidak akan pernah berpisah dengan Anda, tidak akan pernah meninggalkan Anda kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, baik di dunia ataupun di akhirat. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sejatinya hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disambut Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat di pintu surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.